tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Riyadul Jannah, pemirsa Wisal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali dalam pembahasan kitab Sahih Bukhari. Dan pada kesempatan sore hari ini kita masih dalam pembahasan tentang Kitabul Ghusli, yaitu tentang hukum-hukum seputar mandi janabah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas bab yang ke-22, hadis nomor 282. Bab ini menjelaskan tentang jika seorang wanita bermimpi. Bab ini masuk di dalamnya tentang mujibatul ghusli, yaitu hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Artinya kapan kita wajib mandi? Nah, bab ini salah satunya yang kita akan bahas. Qala al-imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun idah talamatil mar'atu. Qala al-imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadathana Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi. Wahuwa min asbatun nasi fi Malik. Artinya seorang rawi dari guru Imam Bukhari yang paling kuat riwayatnya dari Imam Malik. Qala akhbarana Malik, yaitu Malik ibnu Anas, Imam Darul Hijrah, ahad min a'immatil arba'ah, yaitu ulama, diantara ulama yang empat, yaitu Imam Malik, ulama yang berada di kota Madinah. An Hisham ibnu Urwah, an Abihi, Urwah ibnu Zubair, an Zainab binti Abi Salamah, an Ummi Salamata Ummil Mukminin, annaha qalat, ja'at Ummu Sulaim imra'ata Abi Thalhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq, hal alal mar'ati min guslin idha hiya ihtalamat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am idha ra'atil ma. Bab yang ke-22, bab apabila seorang wanita bermimpi. Jadi apabila seorang wanita bermimpi, Imam Bukhari rahimahullahu taala di sini tidak menyebutkan hukum langsung, tapi membawakan judul bila wanita mimpi. Karena ada tiga masalah pokok. Jadi ada tiga masalah pokok. Maka Imam Bukhari mengatakan bab jika wanita mimpi. Yang pertama, apakah wanita bermimpi jima seperti laki-laki bermimpi jima? Jadi di situ wanita apakah suka bermimpi atau enggak gitu. Kedua, apakah wanita keluar air mani atau enggak? Juga dibahas dalam bahasan ini. Jadi apakah wanita mengeluarkan air mani atau enggak? Ketiga, nanti jawabannya akan ada semuanya. Ketiga, apakah setiap mimpi jima wajib mandi? Jadi apakah setiap mimpi jima harus mandi atau enggak? Maka jawabannya ada pada hadis ini gitu. Nah, sekarang kita akan pelajari hadis ini dan bagaimana Ummu Salamah menceritakan tentang Ummu Sulaim. Kita bicara tentang Ummu Sulaim. Ummu Sulaim diceritakan dalam hadis ini datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Sulaim datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita sahabiah. Bertanya tentang masalah mimpi. Tentunya ini hal yang secara kebiasaan di tengah-tengah masyarakat, hal yang sifatnya rahasia. Jadi sedikit, artinya perkara yang memang tersembunyi gitu, menceritakan mimpi gitu. Tetapi Ummu Sulaim merasa butuh dengan penjelasan hukumnya. Jadi walaupun pertanyaan itu dianggap pertanyaan yang rahasia, artinya ya beratlah ditanyakan gitu, harus seperti itu. Tetapi Ummu Sulaim itu sangat butuh sekali untuk mengetahui tentang hukumnya. Maka beliau berkata, "Innallaha la yastahyi minal haqqi hal alal mar'ati min guslin idza hiya ihtalamat." Sesungguhnya Allah tidak malu akan kebenaran. Jadi Allah tidak malu akan kebenaran. Apakah wanita mesti mandi apabila dia bermimpi? Jadi ini pertanyaan Ummu Sulaim. Apakah wanita wajib mandi apabila dia mimpi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya, apabila ia melihat air." Bukan yang dimaksud air mengalir. Yang dimaksud apabila ia melihat air mani, melihat basah, maka diistilahkan mimpi basah. Gitu. Apabila ia melihat air mani. Dalam Sahih Bukhari tadi tidak disebutkan tentang ucapan Ummu Sulaim sebagai kelanjutan dari pertanyaan tadi. Ketika oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dijawab bahwa betul wajib mandi apabila ia melihat air, maka Ummu Salamah bertanya lagi, "Ya Rasulullah, awa tahtalimul mar'ah?" Kemudian Ummu Sulaim nanya lagi, "Memang wanita suka mimpi?" Maksudnya, "Memang wanita suka keluar air mani?" Gitu. Kata dia, "Memang wanita suka keluar air mani?" Waqala Nabi SAW, "Taribat yadak babima yushbihuha waladuha." Ujab fi riwayah, "Famin aina ashibhu." Bahasa Sunda mah tetelepek gitu ya. Artinya sangat meneliti sekali gitu. Sangat ingin inkisyaf, mengungkap yang tersembunyi. Saking ingin tahunya, "Memang wanita keluar air mani?" Kata Ummu Sulaim. Maka Nabi SAW mengatakan, "Taribat yadak." Ini kamu nanya terus lah gitu. Maka selamat kamu. "Kalau begitu," kata beliau, Nabi SAW, "dari mana?" katanya. "Ada anak menyerupai ibunya. Kalau si wanita itu tidak mengeluarkan air mani, dari mana anak bisa percis ibunya?" Fadhahikat. Kemudian beliau tersenyum gitu akhirnya. Beliau tersenyum. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini kisah ya. Bagaimana Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha datang kepada Nabi SAW al-istibta, meminta fatwa, bertanya tentang ilmu. Siapa sih Ummu Sulaim? Ummu Sulaim namanya adalah Sahlah bintu Milhan. Jadi kan Ummu Sulaim ini kunyah seperti Abu, Abu Man. Ya, kalau perempuan namanya Ummu Sulaim. Namanya adalah Sahlah bintu Milhan. Al-Ansoriyah, dari keturunan Ansor. Yaitu ibunya Anas bin Malik. Jadi ibunya Anas Ibnu Malik. Jadi ibunya Anas Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dulunya beliau ini istri Malik Ibnu Nadhr. Jadi istrinya Malik Ibnu Nadhr. Dan belum masuk Islam awalnya. Jadi belum masuk Islam. Dan melahirkan putra yang namanya Anas Ibnu Malik. Kemudian ibu Anas Ibnu Malik, ya bapaknya meninggal dunia sebelum masuk Islam. Maka beliau dengan kaumnya masuk Islam. Jadi Ummu Sulaim dengan kaumnya masuk Islam. Dan waktu itu Anas ibnu Malik itu masih kecil. Kemudian setelah itu dinikah oleh Abu Talha. Jadi dinikah oleh Abu Talha. Ini Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi dihitbah oleh Abu Talha. Kemudian dinikahkan. Dan Ummu Sulaim ini orang yang punya martabat di kaumnya. Dikatakan aqallun nisa, artinya di antara sahabiyah Anshar yang paling cerdas. Ya. Jadi cerdas. Bahkan dikatakan asbatuhunna qalban wa afdaluhunna adaban wa dina. Jadi punya kecerdasan, punya kekuatan hafalan, kemudian budi pekerti yang luhur, dan kekuatan dalam beragama. Ini pada Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Ummu Sulaim ini tadi lihat dari sisi adabnya, kecerdasannya, bagaimana mengungkap masalah. Itu dikisahkan tadi bahwa Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memang hal yang dianggap rahasia. Tetapi berhubung masalah ini masalah penting dalam kehidupan dan tentunya akan menimpa kehidupan sehari-hari sebagaimana kita merasakannya, maka rasa malu beliau tidak menghalangi untuk bertanya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengucapkan pujian kepada wanita Anshar. Apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Ni'man nisa'u nisa'ul Anshar. Lam yakun yamna'hunna al-haya'u an yatafaqahna fi dinillah. Jadi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha memuji wanita Anshar. Salah satunya adalah Ummu Sulaim. Kata beliau, sebaik-baik wanita adalah wanita Anshar. Ya. Pujian itu bukan dari sisi kecantikannya, bukan dari sisi sanad martabatnya, tetapi kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, rasa malu tidak menghalangi mereka untuk bertanya tentang agama Allah. Ya, kita tahu bahwasanya malu bagian dari iman. Tapi dalam bahasan yang telah lalu kita telah jelaskan bahwa malu itu ada dua. Ada malu yang terpuji, ada malu yang tercela. Malu yang tercela itu malu yang menghalangi orang untuk belajar agama. Ya, kita malu bertanya, malu tafaqquh, itu tercela. Dan untuk menutupi rasa malu yang sifatnya kemanusiaan, maka Ummu Sulaim itu menggunakan mukadimah. Jadi menggunakan perantara kata-kata yang itu menghilangkan rasa malunya. Beliau berkata, "Innallaha la yastahyi minal haq." Sesungguhnya Allah tidak malu akan kebenaran. Jadi beliau mengatakan, "Ya, saya pun tidak malu bertanya tentang kebenaran." Walaupun ya, dalam judul sesuatu yang dianggap malu, tapi aku tidak malu untuk bertanya tentang agama. Dan ini adalah Ummu Sulaim. Dan ini menunjukkan fadlu Ummu Sulaim. Artinya menunjukkan keutamaan Ummu Sulaim. radhiyallahu taala anha. Dari sisi apa? Al-khirs, yanilaha hirsun ala tafaqufi dinillah. Dia memiliki kesemangatan, beliau memiliki kesemangatan dalam mempelajari agama. Dan di antara yang sangat penting dijelaskan oleh para ulama dalam hadis ini, dan ini harus menjadi catatan kita, catatan antum, para jamaah pemirsa, bahwa sebaik-baik bertanya dalam agama adalah bertanya dalam hal yang kita butuhkan. Jadi sebaik-baik bertanya di dalam agama adalah hal yang dibutuhkan dalam kehidupan kita. Sehingga para ulama juga membahas tentang adabu su'al, adab bertanya. Bahkan Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala itu menjelaskan dalam ungkapan beliau, al-ilmu sittu maratib. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, ilmu itu memiliki 6 tangga. Ini sudah saya jelaskan dalam bab ilmu, tapi diulangi bagiannya sesuai dengan judul ini. Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan al-ilmu sittu maratib. Ilmu itu ada 6 tangga. Apa yang dimaksud dengan 6 tangga? Kata beliau, husnul insat, wa husnul istima, wa husnul su'al, wa husnul fahmi. 3 deretan pertama. Husnul insati wal istima, wa husnul su'al, wa husnul fahmi. Kata beliau, ilmu itu ada 6 tangga. 3 tangga pertama, ada 3 tangga pertama. Kemudian setelahnya 3 tangga berikutnya. Apa 3 tangga pertama? Yang pertama, kesiapan pendengaran, kesiapan penglihatan, dan kesiapan hati. Disinilah yang dinamakan hudurul qalbi, itisalus sam'i, itisalul basari. Karena ini merupakan adawatul ilmi, yaitu perangkat ilmu. Makanya dalam dunia mengajar ya harus mampu menyampaikan ilmu yang bisa direspon oleh 3 perangkat: pendengaran, penglihatan, dan hati. Jadi dalam arti ketika antum akan ngaji, maka yang pertama itu, putuskan semua kegiatan. Jangan lupa kerja, ya, lupakan pekerjaan, lupakan kegiatan, lupakan utang gitu ya. Hadir di sini dengan kesiapan pendengaran, kesiapan penglihatan, kesiapan hati gitu. Harus hadir hatinya gitu. Sedangkan yang kedua, husnul su'al. Ini baik dalam bertanya. Bagaimana baik dalam bertanya? Ya, bertanya yang kita butuhkan, yang kita akan kerjakan, yang kita akan amalkan, yang kita akan perbuat. Itu yang terbaik. Kemudian yang ketiga, husnul fahmi, yaitu baik pemahaman. Dalam arti, ngapain kita ngaji kalau enggak paham pulang? Pulang enggak ada yang paham, ngapain ngaji? Harus paham. Baru setelahnya adalah buah dari ini apa? Al-hibdu wal amalu wa da'wah. Jadi at-ta'lim. Setelah itu baru kita menghafal, mengamalkan, dan mengajarkan. Amal buahnya, mengajarkan sedekahnya. Baru kita akan berkah dengan ilmu ini, dengan kesempurnaannya. Ya. Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha itu berani di depan Nabi SAW bertanya, ya, apakah wanita mandi apabila dia mimpi? Iya, kalau dia melihat air mani. Potong dulu, kita bicara tentang ilmunya, nanti hukumnya beda. Kemudian Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, yaitu yang dinamakan inkisyaf, mengungkap yang tersembunyi. Dalam bahasa Sunda mah tetelepek gitu. Apa bahasa Indonesianya? Rasa ingin tahu hal yang tersembunyi. Apa? Apa ya? Hah? Apa ya bahasa? Iya. Penasaran. Ada penasarannya apa nih? Beliau bertanya, memang wanita keluar air mani gitu. Kan nanyanya lebih dahsyat dari yang pertama. Bertanya, memang wanita keluar air mani? Tapi Nabi SAW itu sabar ya, seorang alim. Jadi menjawab semua kebutuhan muridnya. Tetapi jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengatakan iya. Maka ini kalau dalam tingkatan kognitif, ya ini kan kognitif yang paling rendah itu menghafal gitu kan. Tetapi kognitif yang lebih tinggi menelaah, meneliti, memahami gitu. Tingkatannya. Karena orang yang paham, maaf, orang yang hafal belum tentu paham. Jadi orang yang hafal belum tentu paham. Walaupun orang yang hafal banyak gunanya. Tapi dalam hadis terkadang ada orang yang hafal hadis disampaikan kepada orang yang faqih gitu. Paham enggak? Ada orang yang kefaqihannya dalam tapi tidak hafal. Ada orang menyampaikan hadis, saya mendengar hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hafal. Didengar oleh orang yang faqih hadis ini. Maka dia mampu mengambil istimbat dari hadis ini, dari orang yang menyampaikan hadis. Maka orang yang menyampaikan hadis terkadang faham dari orang yang sekedar mendengar hadis. Ya. Jadi di situ tingkatan ilmu, hafal, faham. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan thariqatul akli, artinya dengan timbangan akal. Logika dalam bahasa kita, Nabi SAW tidak mengatakan iya. Iya wanita lihat air. Iya wanita keluar air mani. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya dengan mengatakan famin aina asybuhu. Ummu Sulaim, ya kalau dibahasakan mungkin seperti itu. Kalau wanita itu tidak keluar air mani, dari mana ada anak percis ibunya gitu. Nah, kemudian dalam riwayat disebutkan perbedaan air mani laki-laki dengan air mani perempuan. Air mani laki-laki itu ghalidun abyad. Ghalidun abyad. Jadi air mani laki-laki itu putih kental. Air mani perempuan adalah raqiqun asfar, encer dan berwarna kekuning-kuningan. Artinya berwarna kuning. Itu perbedaannya. Kemudian Al-Quran itu menggambarkan tentang bahwa janin jadi dengan pertemuan antara sperma laki-laki dengan sperma apa? Perempuan. Seperti dijelaskan dalam surah apa? Al-Insan. Inna khalaqnal insana min amsyajin. Jadi sesungguhnya kami menciptakan manusia min nutfah amsyajin. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, apa kata beliau? Ma'ur rajuli wa ma'ul mar'ati idastama'a thumma yantaqilu ba'dun min taurin ila taurin wa halin ila halin wa launin ila launin wa hakadha qala Ikrimah wa ghairuhu. Abdullah bin Abbas menafsirkan surah apa? Al-Insan. Itu ayat 2. Bagaimana katanya? Sperma laki-laki dengan sperma perempuan apabila bersatu, artinya apabila menyatu, kemudian akan berkembang dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, dari satu warna kepada warna yang lain. Maka tadika dikatakan bahwa warna sperma laki-laki beda dengan warna sperma apa? Perempuan. Nah, kemudian kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tetap memenuhi permintaan dan pertanyaan Ummu Sulaim dengan sabar sampai selesai pertanyaan Ummu Sulaim. Nah, ini bagi seorang bapak, bagi seorang ibu itu harus mampu untuk meladeni putra-putrinya bertanya tentang agama. Ya, anak kita kan mungkin kalau berbicara tentang hukum, berbicara tentang agama, pasti dia akan bertanya terus, ya, dengan logika-logika yang ada di kepalanya. Nah, ternyata baginda Rasulullah SAW itu telah menggunakan metode yang dinamakan metode dialog, metode berdialog. Ya, dan di sini tentunya Ummu Sulaim dengan beliau berdialog. Dan Rasulullah SAW melakukan pendekatan-pendekatan dengan logika. Dan di sini para ulama mengatakan bahwa kias di dalam Islam itu ada. Jadi kias dalam Islam itu apa? Ada. Yang dinamakan kias. Jadi kias itu pendekatan satu dengan yang lain kan. Ya, salah satunya juga di sini adalah pendekatan logika berpikir. Logika berpikir. Ya. Nah, itu dari sisi kisah dialog antara Ummu Sulaim dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita sekarang berbicara hukum. Ya. Tadi ada 3 pertanyaan. Ada 3 apa? Pertanyaan. Apakah wanita mimpi seperti laki-laki mimpi? Maka jawabannya, hadis ini menunjukkan bahwa wanita itu mimpi seperti laki-laki bermimpi. Yang dimaksud mimpi di sini, mimpi berjima. Kalau wanita, mimpi dijima. Kalau laki-laki, mimpi berjima. Kalau wanita, dikatakan mimpi dijima gitu. Dan umumnya orang bermimpi jima adalah sebelum menikah gitu. Jadi umumnya orang itu mimpi berjima sebelum menikah. Oleh sebab itu ihtilam di dalam hukum fikih sebagai ciri balik. Ya, jadi laki-laki itu balik salah satunya bermimpi, yaitu mimpi berjima. Kalau seseorang banyak bermimpi setelah menikah, itu menunjukkan hajat jimanya kurang terpenuhi sama istrinya gitu. Jadi kalau antum masih bermimpi jima, itu menunjukkan kurang terpenuhi. Harus cari istri kedua gitu. Kalau tidak terpenuhi, Allah udah berjima masih mimpi berjima gitu. Menunjukkan kurang terpenuhi gitu. Ya, jadi perempuan bermimpi seperti laki-laki bermimpi. Jadi berarti udah terjawab ya, dengan hadis ini. Kedua, apakah wanita keluar air mani? Maka jawabannya, hadis ini juga menjelaskan bahwa wanita keluar air mani seperti laki-laki keluar air mani. Hanya di dalam satu riwayat disebutkan tadi perbedaan antara mani laki-laki dengan mani perempuan, itu disebutkan mani laki-laki abiyadun golidun, berwarna putih dan kental. Kalau perempuan asfarun raqiqun, yaitu berwarna kuning dan encer. Itu dari sisi kebiasaan keluar. Jadi antar mani laki-laki dengan perempuan. Kemudian para ulama menjelaskan berdasarkan hadis, dan saya bukan dokter di sini. Ini dari sisi gen gitu ya. Warna kulit, karakter yang sifatnya gen ya. Iya, karena karakter itu dalam istilah para ahli ada karakter yang iktisab atau akhlak yang sifatnya iktisab, ada karakter atau akhlak yang sifatnya genetik gitu. Ya. Seperti kita tahu dalam kaidah dan syariat Islam, kita mengetahui bahwa anak itu ada yang membawa karakter baik sejak kecil. Dermawan, ramah, lembut. Oh, ini bawaan. Bawaan apa? Ya, ibu bapaknya juga seperti itu. Ada karakter itu yang muktasab. Muktasab artinya dipelajari akhlak itu. Maka dengan itu para ulama mengatakan al-ilmu bita'allum wal-hilmu bita'hallum. Ilmu ya dengan belajar. Kelembutan, kasih sayang dengan belajar. Nah, dari sisi gen terutama warna kulit, ya, tinggi badan dan semisalnya, maka disebutkan dalam riwayat ayyuhuma ala aw sabaq yakunu minhu. Ya. Jadi siapa yang lebih cepat keluarnya gitu, bahasanya gitu. Jadi siapa yang lebih cepat keluarnya di antara kedua belah pihak ketika berjihad, maka dari sisi itulah akan paling dekat gen anak gitu. Jadi akan lebih cepat gen anak gitu. Jadi di situ menunjukkan ya, maaf, ini suaminya putih, istrinya agak hitam. Anaknya ya apa gitu, coklat, atau anaknya lebih putih, anaknya lebih hitam. Maka siapa yang lebih kuat dan lebih cepat, maka itulah yang akan lebih mempengaruhi. Ya, itu makna hadis, tapi saya bukan dokter ya. Kalau dipersalahkan silahkan, tapi itu maknanya. Kemudian dari sisi laki-laki atau perempuan, ya kalau berbicara takdir jelas takdir ya, bahwa Allah mentakdirkan apa yang ada di rahim. Tetapi dari sisi anak ini laki-laki atau perempuan, ya artinya dari sisi sebab-sebab yang bisa ditempuh kauninya gitu. Sebab-sebab kauni. Maka sebagian para ahli juga menyebutkan, jadi siapa yang lebih dahulu. Jadi siapa yang lebih dahulu. Yang jelas bahwa faktor yang dinamakan gen gitu ya, genetik itu dibenarkan dalam Islam gitu. Jadi faktor genetik itu ada dalam, walaupun dalam penelitian para ahli itu sedikit gitu. Jadi termasuk genetik penyakit gitu kan, genetik akhlak, genetik karakter. Nah, kenapa genetik karakter itu ada pengaruh? Mana dalilnya? Selain dalil ini, ada kan? Bahwa Nabi SAW mengatakan, pilih orang yang akhlaknya apa? Baik. Jadi bukan sekedar dari pendidikannya, bukan sekedar dari pendidikan saja. Tentunya pendidikan lebih besar. Tapi gen juga apa? Menentukan. Makanya kalau kita melamar, jadi kalau antum akan melamarkan anak kepada seorang perempuan atau kita akan memilih calon laki-laki, itu diteliti, boleh, gak apa-apa. Kesehatannya gitu kan. Nasabnya, keturunannya itu diteliti, tahu gitu kan. Sebab dalam hadis, dalam Sahih Bukhari akan lewat kita insya Allah. Ada seorang wanita dilamar oleh 3 lelaki. Dan Nabi SAW menyuruh untuk menolak ketiga-tiganya. Jadi ada 3 pelamar, ketiga-tiganya jangan diterima. Satu, orang yang ringan tangan. 2, orang yang buruk lidahnya. 3, orang yang pelit. Nabi Hasan mengatakan, inkihi usamata fa innahu rajulun saleh. Bagi kamu nikahi, kalau mau nikah sama si Usamah saja, Usamah ibn Zaid, karena beliau adalah lelaki yang saleh. Si wanita ini, karena Usamah itu kulitnya hitam, kulitnya hitam. Disebutkan dalam riwayat itu, sesungguhnya aku ini berat menerimanya katanya. Tapi Nabi SAW telah mengisyaratkannya. Maka aku berdoa kepada Allah keberkahan darinya. Katanya. Maka aku dianugerahi anak yang baik-baik. Dan aku mendapatkan keberkahan dari Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi bagi kedua orang tua itu harus punya timbangan. Yang salah satunya berkaitan dengan kesehatan calon, karena memberikan pengaruh. Dan dari akhlak awal orang, bukan hanya nanti dalam proses pendidikannya, tetapi gen itu adalah memberikan pengaruh, walaupun menurut para ahli hitungannya sedikit, sedikit sekali. Kemudian yang ketiga, apakah mimpi, artinya semata-mata mimpi, mewajibkan orang mandi? Maka jawabannya tidak. Jika mimpi keluar air mani, maka wajib mandi. Kalau mimpi tidak keluar air mani, maka tidak wajib mandi gitu. Karena Nabi SAW mengatakan, na'am idhiyah idhahiyah ro'atilma, ia wajib mandi kalau dia melihat air mani. Dan ini kembali kepada dalil umum, itu hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Al-ma'u minal ma'i, wajib mandi kalau keluar air mani. Orang yang bangun dari tidur, dan ini berkaitan dengan mimpi, ada 3 keadaan. Jadi orang yang bangun ya, dari tidurnya berkaitan dengan mimpi. Ya. Yang pertama, orang ingat mimpi dan melihat air mani. Jadi ketika bangun, ingat bahwa tadi malam mimpi dan melihat air mani. Maka wajib baginya mandi. Jadi wajib baginya adalah mandi. Yang pertama. Kedua, dia ingat mimpi dan tidak melihat air mani. Jadi tidak melihat apa-apa. Maka tidak wajib baginya mandi. Jadi berdasarkan hadis tadi, orang yang ingat mimpi malamnya, mimpi berjima atau mimpi dijima, kemudian bangun dan tidak melihat apa-apa, tidak melihat air, maka tidak wajib mandi. Dalilnya apa? Tadi. Karena bisa mengatakan, iya kalau dia melihat air. Berarti kalau tidak, maka tidak wajib mandi. Yang ketiga, orang tidak melihat air, maaf, orang tidak ingat mimpi. Enggak ingat saya mimpi tadi malam. Lalu dia melihat air mani, melihat air. Jadi dia tidak mimpi, tidak ingat mimpi, tapi melihat air. Ada sesuatu, katakanlah supaya jelas, di celananya dia melihat sesuatu, basah. Ya. Maka di sini ada beberapa kondisi untuk yang ketiga. Jadi ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan. Pertama, dia tahu bahwa itu air mani. Jadi memang dia tidak ingat mimpi atau enggak, tidak ingat. Tapi melihat air, melihat sesuatu, dan dia tahu dengan menciumnya kebiasaan, oh seperti ini. Dan dia tahu bahwa itu adalah air mani. Maka baginya mandi. Al-yakinu layuzalu bisyak. Karena dia udah yakin di situ. Kedua, dia yakin bahwa itu air madzi. Kalau tadi yakin air mani, sekarang dia yakin bahwa itu air madzi, bukan air mani. Karena udah disebutkan sifat-sifatnya, dia tahu sifatnya ini. Maka berarti tidak wajib mandi karena dia yakin bahwa itu air madzi. Ya, air madzi kan tidak mewajibkan mandi. Wajibnya adalah berwudu saja. Ketiga, ragu. Air mani atau bukan? Nah, para ulama membagi ini kepada dua. Jadi ingat tadi, bagi tiga, yang ketiga dibagi dua. Gimana? Yang ketiga dibagi dua. Yang pertama, jika orang ada tempat orang bertanya. Mungkin dia bertanya ke temannya, atau dia bertanya ke siapa, ini air apa ya? Gitu. Kata orang yang memberikan fatwa dan dia tahu, oh ini mani, maka bagi dia wajib. Sesahih-sahih kitab setelah Al-Quran, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari, Al-Jami'ah Sahih, Al-Musnad min hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sunanihi wa ayamihi. Ikuti kajiannya bersama Al-Ustaz Abu Qatadah Hafidhahullah setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di MGI TV, medianya umat Islam. Berzina. Orang dituduh berzina dan akan dihadapkan ke mahkamah untuk didera atau diranjam. Kalau muhsam, diranjam. Maka Nabi, maka syariat Islam menetapkan apa? Arba'atu syuhada, 4 saksi. Jadi 4 saksi. Ketika ada seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW meminta untuk dihukumi padanya ranjam, namanya Imro'ah Gomidiyah. Nabi SAW mencari siapa yang bisa menjadi saksi wanita ini yang mengklaim dia berzina. Sampai Nabi SAW mengatakan, ajununun anti, apakah engkau orang gila? Engkau menganggap diri kamu berzina. Ada orang yang datang kepada Nabi SAW ingin ditegakkan hukum kepadanya. Maka wanita itu mengatakan, saya tidak bisa bawa saksi, tapi perutku jadi saksi. Apa? Ya saya hamil hari ini. Jadi di sini mengaku dirinya berzina. Ada. Maka Nabi SAW mengatakan, pulang dulu kamu sampai engkau melahirkan. Jadi tidak diranjam, karena ada janinnya, di sana itu belum diranjam. Pulang dulu. Setelah melahirkan, beliau datang kepada Nabi SAW. Tegakkan kepadaku hukuman. Nabi SAW mengatakan, susui dulu anakmu 2 tahun. Disusui. Setelah menyusuinya, maka datang. Kemudian Nabi SAW berkata, wahai para sahabatku, ranjamlah. Diranjamlah. Setelah diranjam dan meninggal dunia, maka Nabi SAW menyolatinya. Lalu Umar berkata, wahai baginda Rasulullah, bagaimana engkau menyolati kepada wanita yang telah berzina? Faqala Nabi SAW, law kusimat taubatuha ila ahlil Madinah lawasiathum. Maka Nabi SAW mengatakan, seandainya taubatnya dia dibagikan kepada penghuni Madinah, maka akan mencukupi mereka. Karena ja'at ta'iban ilallah, dia datang kepada Nabi SAW untuk bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya. Jadi istilahnya materi hukum dalam Islam dan kerangka hukum di dalam Islam itu hal-hal yang pasti itu. bukan hal-hal yang tidak pasti. Itu kalau berkaitan dengan penegakan hukum. Dan itu keutamaan syariat Islam. Dinul Islam yang wajib bagi setiap mukmin tentunya untuk ya mengetahui akan keindahan syariat Islam. Ya. Bab selanjutnya, satu lagi. Sabar. Qala Imamul Bukhari rahimahullah taala, babu arqil junubi wa anal muslima la yanjus. Qala hadatsana Ali bin Abdullah Al-Madini. Qala hadatsana Yahya. Qala hadatsana Humaid. Qala hadatsana Bakar. An Abi Rafi, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiya bi turuqil Madinah wa huwa junubun. Fan khanastu minhu. Fadhahaba faqtasala. Tsumma jaa. Faqala aina kunta ya Abu Hurairah? Qala kuntu junuban. Faqarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah. Faqala subhanallah. Innal mu'mina la yanjus. Ya. Kisahnya agung juga ini. Bab jasad dan keringat orang yang junub adalah suci. Jadi bab keringat dan jasad orang yang junub adalah suci. Dalam arti kalau kita bersalaman dengan orang yang junub tidak apa-apa gitu. Orang yang junub itu suci badannya. Badannya suci. Ya, tapi dia wajib mandi, tapi bukan berarti badannya apa? Najis. Nah, ada cerita ini dari jalannya Ali Ibn Abdullah Al-Madini, ini syekhnya Imam Bukhari, sampai kepada Abu Rafi dari Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridhai kepadanya, bahwa Nabi SAW menjumpainya di salah satu jalan di kota Madinah. Jadi Nabi SAW berjumpa dengan Abu Hurairah di salah satu jalan di kota Madinah. Sedangkan beliau sedang junub. Maka beliau tidak mengikuti jejak Nabi SAW. Jadi biasanya Abu Hurairah itu nguntit. Di mana Nabi SAW bermajlis, di situ beliau akan duduk. Satu ketika ketemu dengan Nabi SAW, beliau tidak mengikutinya. Beliau pergi dan mandi. Kemudian beliau datang. Lalu Nabi SAW bertanya, kemana wae? Itu bahasa Sunda. Tapi kemana aja wae engkau Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah mengatakan, tadi saya junub. Dan aku enggan untuk bermajlis denganmu dalam keadaan tidak bersuci. Artinya dalam keadaan junub. Maka Nabi SAW mengatakan, subhanallah. Artinya di sini takjub. Ya, kaget dengan apa yang dipahami oleh Abu Hurairah. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya orang beriman itu tidak najis. Artinya orang yang sedang junub itu tidak najis. Ya. Jadi dia dalam hadis ini menunjukkan bahwa orang yang sedang junub fisiknya, zatnya sampai dikatakan di sini apa? Air keringatnya itu tidak najis. Orang muslim adalah suci. Ya. Itu hukum fikihnya. Hukum fikih yang kedua, bermajlis dalam keadaan bersuci lebih afdal dari bermajlis tidak dalam keadaan bersuci. Jadi kalau kita ngajar, saya ngajar, ya berwudu lebih afdal. Antum yang duduk dalam majlis taklim dalam keadaan bersuci lebih afdal. Ya, karena tentunya ilmu agama ini suci. Ya, orang-orang yang dalam keadaan suci akan lebih mampu untuk menerima hal yang suci. Gitu. Artinya orang yang sedang dalam keadaan bersih akan lebih baik gitu. Dan di sini Abu Hurairah melakukan hal itu. Nah, kemudian yang terakhir dari kisah ini, di sini menunjukkan bahwa Abu Hurairah itu senantiasa mengikuti majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. selalu gitu. Dan Nabi SAW udah ketemu di jalan, tapi Abu Hurairah tidak ikut dan tidak ada di majelis. Nah, ini kata para ulama, min bahwa bitul uhuwah, yakni at-tafaqqud ala akhihil muslim. Di antara batasan-batasan persaudaraan adalah mencari tahu keberadaan saudara kita. Jadi kalau kita suka ketemu di majelis, suka ketemu di kajian, suka ketemu di kerjaan, kalau tidak ada, dicari. Itu menunjukkan kita cinta. Gitu. Kemananya si Ahbulan? Gitu. Oh, kemana? Oh, ternyata sakit. Berarti kita menengoknya. Gitu. Menengoknya. Dan itu kewajiban kita. Itu ciri cinta. Kata para ulama mengatakan, buah dari cinta adalah tafakud. Tafakud itu mencari. Mencari saudara kita. Di mana gitu ya. Itu selayaknya. Yang kedua, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuang prasangka jelek dalam hati gitu, itu bertanya kepada Abu Hurairah. Jangan-jangan tidak senang dengan majelis. Tidak senang dengan majelis itu gitu. Sehingga Abu Hurairah tidak ada. Maka beliau mencari tahu sebab tidak hadirnya gitu. Ketika menjawab jawaban yang sangat menakjubkan, walaupun itu dalam mungkin prasangka yang keliru, karena mungkin Abu Hurairah menganggap bahwa orang itu tidak boleh duduk dengan Nabi SAW kecuali dalam keadaan suci. Maka dibetulkan oleh Nabi SAW. Subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Tapi Nabi SAW mencoba untuk bertanya. Bertanya apa? Kata para ulama di dalam hadis ini, bahwa apabila orang itu terjadi prasangka buruk dalam hatinya, maka hilangkanlah rasa prasangka buruk dalam hatinya mencari tahu tentang keberadaan orang yang kita tuduh. Gitu. Jadi, jangan biarkan kita berdosa sendiri. Gitu. Itu salah satunya. Kok antum ada kecurigaan kepada orang? Itu harus dipastikan supaya hati kita tidak terus berdosa. Nabi SAW mengasih tahu seperti itu. Di sisi lain, kemarin udah jelaskan, entah di sini, entah di mana, saya lupa. Tapi saya membelikan faidah ini. Tapi saya lupa di majelis mana. Salah satunya apa? Salah satunya, kita tidak boleh melakukan sesuatu yang membuat orang lain su'udon kepada kita. Jangan biarkan orang lain berdosa karena tindakan kita. Bagaimana? Nabi SAW memberikan contoh. Satu ketika, Nabi SAW keluar dengan Saudah. Keluar dengan Saudah. Kemudian ada terdengar sahabat dalam bahasa Sunda mah sing kecewis. Ada sedikit mungkin menggunjing dari kejauhan. Karena siapa ya? Maka Nabi SAW mengatakan Saudah. Saya dengan Saudah, istri saya ini mah gitu. Takut-takut ini lagi holwat kan gitu. Dikasih tahu saya dengan Saudah gitu. Saya dengan Saudah. Jadi di sini menunjukkan bahwa kita tidak boleh berdosa sendiri dengan tindakan orang. Maka cari tahu gitu. Yakin apa ini? Dan jangan kita melakukan sesuatu yang membuat orang juga buruk prasangka kepada kita. Maka hilangkanlah itu. Seperti Nabi SAW memberikan contoh seperti itu. Nah, itu di antara faedah-faedah yang kita bisa ambil dari dua bab dan dua hadis yang kita pelajari dalam kitab Sahih Bukhari. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas ilmu yang kembali disampaikan di kesempatan sore hari ini. Kembali kita membahas dari pembahasan dari bab tentang mandi janabah, yakni dengan judul ketika salah seorang wanita bermimpi. Dan juga tentunya dari istifadah-istifadah, faidah-faidah yang bisa kita ambil dari sebuah kisah seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat jemaah Islam dan juga hadirin jemaah azanillahu ayyakum, kita masuk selanjutnya di sesi tanya jawab. Kami persilakan kembali bagi Anda yang ingin bertanya di layanan pesan singkat SMS ataupun WhatsApp di nomor 0811-2425-255. Dan seperti biasa kita akan berikan kesempatan terlebih dahulu untuk jemaah ikhwan bisa bertanya langsung kepada Al-Ustaz, dan kami persilakan terlebih dahulu untuk 3 pertanyaan awal. Kami berikan kesempatan kepada jemaah ikhwan bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengamalkan hadis yang isinya kurang lebih memperbanyak doa di waktu sujud di dalam sholat, dengan ada riwayat yang lain bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholatnya antara sujud, itidal, ruku itu hampir sama lamanya gitu. Jadi bagaimana dengan hadis yang tadi, kalau kita melakukan berdoa di waktu sujud otomatis kan jadi lebih lama gitu itunya waktunya gitu. Nah, bagaimana memahaminya Ustaz? Terima kasih. Wajajakumullah khairan. Afwan wa iyyak. Baik Ustaz. Kami persilakan Ustaz. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ruku dengan sujud dia. Pertama, kita dilarang untuk membaca Al-Qur'an ketika kita ruku dan ketika kita sujud itu. Yang kedua, ketika ruku kita lebih dianjurkan untuk zikir pengagungan Allah. Dan ketika sujud dianjurkan untuk bersungguh-sungguh berdoa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'amma firruku fa'adzimu rabbak wa'amma fissujud fa'qummin fiddu'a. Apabila kamu sedang ruku, maka agungkanlah Rabbmu. Jadi membaca zikir Subhanarabbil Azim, Subuhun Kudusun, Rabbul Malaikati Warruh, dan seterusnya. Jadi tidak berdoa doa masalah di dalam ruku. Adapun di dalam sujud, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adapun di dalam sujudmu, maka penuh pengharapan dan penuh kehusyuan dalam berdoa. Yang dimaksud adalah doa masalah, doa kita meminta. Tetapi tentunya setelah kita berzikir yang wajib, yaitu telah mengatakan Subhanarabbil A'la, Subhanarabbil A'la, atau Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh. Nah, itu kedua ya. Ketiga, bahwa berdoa ketika sujud seyogianya adalah dengan redaksi-redaksi yang bahasa Arab dan yang telah ada dalam redaksi-redaksi hadis itu tentang doa, dan tidak mengapa membaca doa yang redaksinya dalam Quran karena tidak termasuk qiraah Quran. Jadi ketika kita bersujud tidak mengapa kita membaca doa yang ada dalam Al-Quran. Seperti kita berdoa dengan Rabbana hablana min azwajina, Rabbana dhalamna anfusana wa ilam tagfirlana, Rabbana inana amana fagfirlana, Rabbana atina fidunya, dan yang lainnya. Tidak mengapa. Waja'alna muqima salat wa min dhurriyyati, dan seterusnya. Dan tidak boleh dengan bahasa selain bahasa Arab. Karena memang sholat itu ya zikirnya khusus. Kecuali orang yang tidak mampu untuk berdoa dengan bahasa Arab yang sama sekali mungkin hafalannya tidak ada. Maka tidak mengapa berdoa dengan bahasa Indonesia. Tidak mengapa berdoa dengan bahasa Indonesia untuk kita di orang Indonesia. Ataupun bukan dengan bahasa Arab. Ya. Kemudian yang keempat. Yaitu tadi ditanyakan bahwa Nabi SAW berdiri, ruku, dan sujudnya qoribun minasawa. Jadi redaksinya qoribun minasawa. Menunjukkan bahwa Nabi SAW itu menselaraskan antara panjangnya bacaan dengan panjangnya ruku dengan panjangnya sujud. Akan tetapi dipastikan bahwa panjangnya ruku dengan sujud lebih pendek dari bacaan Qur'annya. Karena redaksinya adalah qoribun minasawa. Artinya dekat gitu, dekat. Kemudian yang terakhir, tatwilur ruku wa tatwilu au itolatur ruku wa itolatis sujud wa itolatul qiraah. Memanjangkan bacaan, memanjangkan ruku, membanyakkan sujud itu mesti ala qawaidu syar'i. Artinya di atas kaidah syar'i. Seperti apa yang dimaksud dengan kaidah syar'i? Yang pertama tidak panjang-panjang sekali gitu. Ketika seseorang itu mengimami jamaah. Jadi ketika orang itu mengimami jamaah. Maka Nabi SAW itu memberikan kaidah-kaidah penting bahwa salat dalam berjamaah itu ya bacaannya subhisma rabbikal a'la hal ataka haditsul ghasiyah gitu. Ya, jadi tidak membaca yang panjang gitu, tetapi membaca yang pendek ketika mengimami jamaah. Dan silakan seseorang ketika salat sendirian itu untuk salat semaunya. Tapi catatannya juga, jika sholat ba'diyah atau jika sholat qobliyah, jangan dibikin panjang sekali ya, sederhana juga. Karena untuk sholat qobliyah ba'diyah bukan sholat untuk panjang. Sholat untuk panjang adalah qiyamul lail, itu adalah sholat untuk panjang. Dan ini kaidah-kaidah di dalam memahami hadis-hadis yang tadi, wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, jazakumullah khair kembali untuk jawabannya dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya kita dari Jamaah Ikhwan. Kami persilakan kembali dua pertanyaan secara langsung untuk Jamaah Ikhwan yang ingin bertanya. Baik, sudah ada satu penanya kembali. Ustaz, mau bertanya mengenai yang kemarin atau minggu lalu sempat Ustaz bahas mengenai seseorang yang masuk Islam yang mau bersahadat, itu kan dia bersuci dulu. Bagaimana apabila misalkan dia mau bersahadat, dia harus bersuci, apakah dia misalnya dia kan tidak tahu kaifiat-kaifiat untuk berwudu, itu yang pertama. Untuk yang kaifiat berwudu, misalkan harus baca bismillah dulu dengan tartil dan segala macam yang tentang berwudu, padahal kan dia masih baru mau masuk Islam gitu. Kemudian yang kedua mengenai suami istri yang misalkan junub. Kan kalau Rasulullah kan setelah junub dia berwudu kemudian berjunub dengan istri yang lainnya. Nah kalau misalkan kita habis berjunub kemudian wudu dan tidak mandi, baru mandi itu pas mau sholat subuh gitu. Jadi kan kita tidur dalam keadaan junub gitu padat, tapi kita cuma wudu saja gitu Pak. Itu bagaimana Ustaz hukumnya? Baik Ustaz. Ya. Orang yang tidur dalam keadaan junub belum mandi, hukumnya boleh atau tidak? Boleh. Jadi orang yang tidur sebelum mandi janabah, ketika dia berjunub, maka boleh dia tidur tanpa junub, apa-apa, tidur tanpa mandi. Kemudian, boleh juga dia tidur tanpa wudu. Karena hukum berwudu ketika orang berjunub untuk tidur hukumnya mustahab saja. Dan orang mandi janabah langsung setelah berjima itu juga hukumnya mustahab saja. Karena wajibnya mandi junub adalah ketika orang akan melangsungkan ibadah. Ya, bahkan dalam pembahasan nanti tentang orang yang puasa itu junub, ya ketika akan sahur junub, kemudian dia belum sempat mandi janabah sehingga datang waktu subuh, maka tidak mengapa. Karena mandi janabah itu berkaitannya dengan sholat, tidak berkaitan dengan orang yang puasa, tidak puasanya. Seperti wanita yang haid, kemudian sebelum subuh udah bersih, ya udah bersih. Tapi berhubung dia masak dan sebagainya belum sempat mandi janabahnya, maka tetap dia wajib puasa dan sah puasanya, kalaupun mandinya setelah waktu subuh. Ya. Kemudian orang yang akan masuk Islam, apakah wajib bagi dia untuk mandi junub sebelum mengucapkan kalimat syahadatain? Maka para ulama dari sisi hukumnya berbeda pendapat ya. Sebagian para ulama mengatakan wajib bagi dia adalah untuk mandi junub. Kedua mengatakan apabila orang yang akan bersyahadat, sebelum bersyahadatnya adalah punya hadas untuk mandi janabah, maka dia wajib mandi janabah. Kalau tidak, maka dia tidak wajib untuk mandi janabah. Jadi umpamanya sebelum masuk Islam telah berjima gitu, atau sebelum masuk Islam dia mimpi, kemudian masuk Islam dan dia belum mandi, maka wajib. Yang ketiga yang mengatakan tidak wajib mandi janabah bagi orang yang masuk Islam. Mereka mengatakan ya tidak diriwayatkan para sahabat itu yang masuk Islam bahwasanya mereka selalu mandi junub dulu gitu. Nah, yang mewajibkan mandi janabah bagi orang yang masuk Islam itu dari kisah Sumamah ibn Usal radhiyallahu taala anhu, bahwa Sumamah ibn Usal itu jadi tawanan perang. Kemudian diikat di masjid. Jadi ditawan, diikat di masjid. Terus melihat para sahabat gitu, melihat Nabi SAW dengan para sahabat, akhirnya dia tertarik masuk Islam. Maka akhirnya Sumamah ibn Usal masuk Islam. Fa amarahu an yaghtasil, maka Nabi SAW memerintahkan dia untuk mandi janabah dulu sebelum dia mengikrarkan kalimat syahadatain. Nah, kemudian tadi pertanyaannya bagaimana ya, mandinya? Mandi orang kafir juga bisa mandi gitu ya. Tetapi mandi itu kan tidak wajib menyusun dengan susunan yang kita kemarin. Bahwa mandi janabah itu ada dua, kemarin sudah dijelaskan. Ada mandi yang sempurna, ada mandi yang cukup. Jadi mandi janabah itu ada dua cara yang besar. Cara yang pertama, cara yang tersusun. Yang itu mandi sempurna. Ya. Yaitu sudah dijelaskan kemarin. Pertama, mencuci dua telapak tangan. Kemudian mencuci faraj. Setelah mencuci faraj, kemudian mencuci tangan lagi. Kemudian berkumur-kumur, menghisap air ke hidung tiga kali. Kemudian berwudu, dengan wudu untuk sholat, mencuci wajah. Kemudian mencuci tangan, mengusap kepala, mencuci kaki. Setelah itu memasukkan jari-jari ke kepala, sampai terasa masuk ke pangkal rambut. Jika kita merasakan bahwa air telah masuk ke pangkal rambut, maka kita menuangkan air ke kepala tiga kali. Dimulai bagian yang kanan kepalanya. Kemudian setelah itu mencuci seluruh anggota badan. Maka ini adalah mandi yang sempurna. Dan boleh mandi yang mandi cukup. Bagaimana mandi cukup? Tidak mengapa. Air satu ember dituangin dan basah semua sah. Karena yang penting mandi itu semua anggota badan kita terkena air, maka itu dinamakan mandi. Kalau antum mungkin ada sungai, ya apa itu? Terjun masuk ke sungai gitu ya, masuk ke kolam, kemudian pecenghul lagi ke atas, maka itu berarti telah selesai mandinya gitu. Itu mandi yang cukup. Kalau ingin mandi yang sempurna, maka dengan tahapan yang tadi, wallahu taala alam. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk kembali jawabannya dan semoga menjadi kejelasan. Melihat waktu, kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan pertama, Ustaz mewakili sekaligus beberapa pertanyaan yang masuk. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya ketika seorang suami istri berjima tetapi tidak sampai klimaks, baik laki-laki ataupun perempuannya, apakah tetap harus mandi janabah, Ustaz? Jazakumullah khair, mohon penjelasannya. Ya, ini akan dibacakan hadisnya nanti. Jadi jika seseorang berjima tidak sampai keluar air mani, apakah wajib mandi atau tidak? Tetap wajib mandi. Dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, idza jalasa ahadukum baina syu'abiha al-arba thumma jahadaha faqad wajabal guslu wa fi riwayatin wa in lam yanzil. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seseorang itu duduk di antara anggota badannya yang empat, ya, dimaksud empat menurut sebagian para ulama tangan dan kaki, gambaran dari jima, kemudian dia bersungguh-sungguh, yang dimaksud maaf bersungguh-sungguh dalam memasukkan sesuatu kepada sesuatu, jadi dalam memasukkan al-farju ilal faraj, dalam memasukkan faraj ke faraj, maka telah wajib baginya mandi walaupun tidak keluar air mani. Jadi ini hadis menunjukkan apabila orang berjima kemudian tidak keluar air mani, maka tetap wajib baginya untuk mandi janabah. Maka wajibnya mandi janabah itu keluar air mani atau dia berjima walaupun tidak keluar air mani. Itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, Ustaz, barakallahu fiik untuk jawabannya kembali, Ustaz, walaupun nanti kita akan bahas tentunya di kesempatan mendatang. Pertanyaan kembali, Ustaz, ini dari jamaah. Bismillah, barakallahu fiik, Ustaz. Ustaz, qadarullah, ana dan sekeluarga kemarin hari Sabtu mendapatkan musibah kebakaran rumah, Ustaz. Innallahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ana men-share, membagikan kepada teman-teman. Alhamdulillah ada yang menyumbang, tetapi ada juga ikhwan yang menyatakan bahwa seperti itu dianggap seperti mengemis, Ustaz. Dan bagaimana hukumnya men-share musibah yang kita alami, Ustaz? Nah. Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita berdoa kepada saudara kita yang mendapatkan musibah. Pertama diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Dan bagi kita atau saudara kaum muslimin, maka para ulama mengatakan, min alamatil mahabbah wa min muqtadul mahabbah adalah qada'ul hajah. Di antara ciri cinta dan konsekuensi cinta adalah membantu yang butuh. Jadi kalau kita mengklaim cinta-cinta ketika saudara kita butuh, tidak membantu, dan kita punya tentunya, maka itu adalah cinta yang palsu. Jadi cinta yang palsu. Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Memang kita dilarang untuk meminta. Di dalam hadis jelaskan dzammul mas'alah. Syekh Mukbil menyusun buku namanya Dzammul Mas'alah. Buruknya meminta-minta. Bahkan di dalam hadis dikatakan, man sa'alanna satakathuran ya'ti yawmal qiyamah laisa fi wajhi kit'atu min lahmin. Barang siapa yang banyak meminta-minta kepada orang, maka nanti yawmal qiyamah akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seseorang itu tidak berdaging dari wajahnya. Jadi orang yang meminta-minta dan banyak meminta-minta, maka itu akan dikumpulkan nanti di arasatil kiamah dalam kondisi wajahnya tidak berdaging. Kenapa? Karena banyak meminta-minta. Tetapi ada tiga kelompok orang yang dibolehkan meminta-minta, boleh meminta. Jadi boleh meminta. Ya. Salah satunya adalah orang yang terbebani untuk perdamaian. Jadi kalau saya jadi perwakilan untuk mendamaikan sebagai jaminan. Saya jamin untuk bayar. Karena untuk menjaga nyawa sekian orang. Kemudian saya meminta kepada orang untuk memenuhi janji saya atas penjagaan kepada darah seseorang. Maka itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Ya, dalam hal itu. Nah, kalau mungkin kejadian-kejadian seperti yang tadi, ya di-share-nya oleh saudaranya, jangan oleh yang mendapat musibah. Ya saudaranya yang meminta, tidak mengapa. Saudaranya. Jangan yang mengasirnya apa? Pribadinya. Ya, pribadinya. Jadi orang. Nah, dan tentunya untuk hilang hal semacam ini, bahwa semua muslim, semua kita itu harus peduli dengan saudara kita. Jadi harus peduli dengan saudara kita. Ya, jadi kalau itu dilakukan oleh mungkin teman-teman lembaganya dan tidak dilakukan oleh pribadi, dia meminta kepada orang, maka tidak mengapa insyaallah. Wallah ta'ala alam. Nah Ustaz, kembali kami ucapkan jazakumullah khair untuk jawabannya pada pertanyaan terakhir dan juga penutup pada sesi tanya jawab kita di kesempatan sore hari ini. Dan sebagai penutup perjumpaan kita, kami persilakan kembali kepada Ustaz untuk memberikan nasihat juga rangkuman materi kita pada pembahasan sore hari ini. Kami persilakan Ustaz. Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya kita punya empat kesimpulan besar. Pertama, bahwa wanita adalah bermimpi seperti laki-laki mimpinya. Wanita adalah keluar air mani seperti laki-laki keluar air mani. Kemudian yang ketiga, bahwa mimpi saja tidak mewajibkan mandi. Tapi mimpi yang dengan itu kita melihat air mani, maka wajib kita mandi. Nah, kemudian pada hadis yang kedua, dan ini tentunya hadis yang sangat mulia, bahwa ya majelis ilmu itu dihormati gitu. Bagaimana kita menghormati majelis ilmu? Itu para sahabat Abu Hurairah, beliau tidak ingin berada dalam sebuah majelis, ya terutama bermajelis dengan Nabi SAW kecuali dalam keadaan apa? Bersuci. Dan sucinya jasad kita dari kotoran, dari najis, kemudian sucinya kita dari hadas, itu akan mendukung kita untuk khusyuk dalam thalabul ilmi. Karena tentunya kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dengan kita berwudu, bahwa kita dibukakan telinga kita, dibukakan mata kita, dibukakan tangan kita, dibukakan kaki kita, dan dibukakan juga kecerahan kepala kita, dan itu adalah berkaitan dengan kesucian. Dan sebagai terakhir kita tahu ya, bahwa Nabi SAW menggabungkan dua kesucian. Yaitu apa? Bersuci jasad, setelah itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika jasad ini suci, maka hati juga harus apa? Suci dengan mengucapkan kalimat syahadatain, hilang riya, kemudian tidak ada bid'ah, gitu kan? Itu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi bermajelis, hatta antum akan memberi nasihat di mana saja, mengajar di kelas, berkhutbah, kemudian duduk di majelis dalam keadaan suci, itu lebih afdal. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, jazakumullah.